Salutaihi nam raih takpi nyakhyalikpi imakki da rashilga tak da kaisen gana kaipi gogi da wo ka internet wo jen aq sekwen natga tak chaglagi nwi kachakawik nache yachangit nache wanya, naomnye, da lasak.